kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepat dia sesuai hati, laganya bak peragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetok namanya. Memalas pucat pasi, menanti jalan sepi. Indi, tak mau kenal lagi kampungnya. Indi, tak mau kenal lagi saudara. Oh yeah. Di nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Wajah serupa bumi, memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Bimbi, tak mau kenal lagi kampungnya. Bimbi, tak mau kenal lagi saudara. Bimbi, tak mau kenal lagi kampungnya. Bimbing, memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi.